Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga apa yang disampaikan para asatidz dalam program penyejuk hati ini dari radio yang kita cintai ini dapat memberikan secercah harapan di dalam hati kita, dan harapan itu hanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memeliharakan jiwa kita, memeliharakan hati kita dari segala bentuk penyakit, dan semoga kita dimasukkannya dengan rahmatnya ke dalam syurganya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Al-Hijr ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Berkata iblis, saya sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari rumput lumpur hitam yang diberi bentuk. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bantahan iblis alaihi salam, iblis laknatullah alaih, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering. Dengan sombongnya, dengan pongahnya, iblis mengatakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sombong dan angkuhnya dia mengatakan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin dengan entengnya dan merasa bahwa apa yang dia katakan itu adalah kebenaran. Ini menjadi titik tolak yang sangat penting untuk kita telaah dan kita kaji dalam kehidupan ini, bahwa terkadang orang yang sudah diselimuti dan dikuasai dengan kesombongan itu, maka ketika dia mengatakan sesuatu kemungkaran, dia merasa itu adalah suatu kebenaran. Bahkan dia mati-matian untuk membela apa yang dia katakan itu. Bahkan dia berusaha untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang dia katakan itu adalah sebuah kebenaran. Padahal nyata bahwa itu adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Hari ini kita juga melihat betapa banyak orang-orang yang berlaku dan berbuat kejahatan, dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang jujur. Dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang tidak berbuat kesalahan itu. Padahal anak kecil pun dapat menilai bahwa dia adalah orang yang bersalah. Kenapa? Karena dia pernah berbohong, karena dia pernah berdusta, karena dia telah menunjukkan betapa sombongnya dia di hadapan orang lain. Banyak kasus yang mendera bumi yang tercinta ini, khususnya tanah air yang sangat kita cintai ini, ya, itu menunjukkan betapa sombongnya manusia yang telah berbuat dosa itu. Bahkan dia berusaha dengan segala daya dan upaya, dengan segala harta dan kekuasaan yang ia miliki, untuk menyatakan dirinya adalah orang yang tidak bersalah, untuk menyatakan bahwa apa yang dia katakan itulah kejujuran yang sebenarnya, bahwa apa yang dia lakukan itulah kebenaran dan keniscayaan. Padahal sebenarnya apa yang dia katakan itu adalah kemungkaran, apa yang dia berbuat itu adalah kebatilan, apa yang dia yakini itu adalah suatu kesalahan. Inilah yang terjadi pada iblis laknatullah alaih, bahwa Allah Subhanahu wa taala menukilkan kepada kita nas teks daripada pernyataan iblis itu sendiri, yaitu aku tidak akan sekali-kali sujud kepada manusia. Ini adalah pernyataan daripada iblis, ya, bahwa dia tidak akan sujud kepada Adam alaihi salam. Begitu juga di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa kesombongan iblis itu sungguh sangat merupakan puncak daripada kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan, kalau itu dahulu pernah terjadi pada iblis dan iblis sampai hari ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ya, manusia yang mengikuti jejak iblis juga akan terlaknat, dan laknat itu tentunya na'udzubillah tidak menimpa dan mendera kita. Karena apa? Ketika laknat Allah subhanahu wa ta'ala telah ia jatuhkan pada diri seorang hamba, maka niscaya mustahil dia akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita adalah orang-orang yang dilindungi dari segala bentuk kesombongan dan kepongahan dari iblis la'natullah alaih. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang akan menjelaskan ayat ini lebih lanjut. Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat 33 ini menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya iblis itu adalah makhluk yang taat beribadah, sebagaimana telah dilansir oleh Ustaz Ardiansyah sebelumnya. Tapi kenapa makhluk yang taat beribadah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Satu hal yang sangat menyedihkan ketika kita beribadah dan kita dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya karena kesombongan. Bagaimana kesombongan itu menyebabkan ibadah itu akhirnya tiada apa-apa nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Nol besar. Karena apa? Karena merasa sombong dengan ibadah. Oleh sebab itu, di sini menjadi pelajaran kepada kita, lam akun li asjuda li basharin. Aku hanya mau sujud kepada Allah tapi tidak mau sujud kepada manusia. Itu kan kesombongan. Karena apa? Karena sujud kepada Allah adalah mengikuti perintahnya, dan di antara perintahnya adalah sujud kepada manusia. Maka kita menemukan, saya mau menyembah Allah tapi untuk meminta maaf dan memberi maaf, saya tidak mau. Itu kan kesombongan. Bagaimana seorang yang beribadah kepada Allah bergelar Pak Haji, memiliki gelar status yang mulia, tidak mau memberi maaf dan tidak mau meminta maaf. Inilah kesombongan. Inilah yang dilaknat oleh Allah. Inilah yang kata Ustaz Ardiansyah. Bagaimana kalau kita mendapat gelar dilaknat sebagaimana iblis dilaknat, karena memiliki satu perangai yang sama, yaitu sombong. La asjuda li basharin. Lam akun li asjuda li basharin. Saya tidak mau sujud kepada manusia, adalah kesombongan. Kesombongan lebih parah lagi, kholak tau min sol-sol. Karena dia tercipta dari tanah. Dia ini orang miskin, dia ini orang tidak punya, dia ini tidak ada apa-apanya. Ngapain minta maaf atau memberi maaf atau bekerja sama dengan orang yang tidak sederajat. Ini adalah kesombongan. Ini adalah awal dari dosa yang dilakukan makhluk di dunia. Dan pembunuhan selanjutnya adalah dampak dari kesombongan dan iri hati itu. Yang kedua, dapat juga kita ambil pelajaran, bicaralah dengan baik. Jangan mencari kambing hitam. Kalau memang sudah tidak mau sujud, kalau misalnya memang sudah salah, jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Adam di sini tidak punya andil. Kenapa kok Adam pula yang disalahkan? Karena memang bentuk rupanya yang tidak sederajat karena diciptakan dari tanah. Jadi, jangan salahkan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita memang telah melakukan kesalahan. KPK taunya menangkap bukan orang Islam. Yang masuk penjara semua orang Islam. Kenapa kok harus ada demikian pernyataannya? Kalaulah memang benar orang Islam ini tidak melakukan korupsi, tunjukkan bahwa Islam pun bisa tidak melakukan korupsi tanpa harus menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena dia lagi diurus dan dipermasalahkan. Permasalahan yang lebih penting dari itu, bahwa orang yang baik itu memiliki prinsip 3M. Perubahan tidak akan terjadi kalau hanya menunjuk orang lain. Perubahan baru akan terjadi ketika dimulai dari diri sendiri. Ketika kita banyak berceramah, kenapa tidak akan terjadi perubahan? Karena boleh jadi kita tidak memulainya. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari yang kecil, mulailah dari saat ini. Itulah dakwah bilhal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah sosok pemimpin yang pertama kali lapar dan yang terakhir kali kenyang. Kenapa? Karena ketika ada kelaparan, dia akan memberi rakyatnya makan di luar, dan apabila ada yang kenyang, dialah yang terakhir, karena setelah rakyatnya kenyang, baru dia kenyang. Inilah dakwah bilhal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga bisa merubah penduduk Mekah yang darinya kafir menjadi Islam, penduduk Madinah yang darinya tidak beriman menjadi beriman kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad pun mengajak, maka dia mengajak dengan cara yang lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izu hasanah wa jadilhum bilati ahsan. Ada kata-kata yang bijaksana, nasihat yang baik. Kalaupun harus berdialog, berdialog dengan sangat baik atau terbaik. Tiga cara mengajak ini membuat manusia menghormati Nabi Muhammad dan manusia menghormati Islam. Indahnya Islam ketika dimulai dari diri sendiri dan ketika mengajak, mengajak dengan cara yang baik. Tidak pernah menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri bila silap dan salah. Saya mohon maaf, saya silap, saya mohon maaf, saya karena salah, saya mohon maaf, saya mohon ampun, karena mungkin saya manusia, mudah-mudahan tidak terjadi pada masa yang akan lalu, masa yang akan datang, karena kita menemukan Nabi Muhammad pernah mengatakan, ada seseorang membunuh 99 orang. Bayangkan, satu orang membunuh orang lain, satu orang, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Bagaimana pula ketika dia membunuh 99? Tapi begitulah indahnya Islam. Falahu ma salaf, yang sudah-sudahlah. Maka Allah akhirnya mengampuni orang tersebut walaupun telah melakukan dosa besar yang begitu banyak. Karena apa? Karena dia mau mengakui kesalahannya. Terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya ingin menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Sungguh iblis ini sangat jongkok otaknya, pemikirannya, kalaupun dikatakan dia memiliki pemikiran dan otak. Mengapa? Karena antara api dan tanah itu tidak dapat dibandingkan. Karena apa? Karena masing-masing api dan tanah itu memiliki fungsi tersendiri. Api tidaklah dapat dikatakan lebih mulia daripada tanah, karena dia tidak dapat dibandingkan. Sama ketika kita mengatakan topi dan sendal. Apakah karena topi berada di atas kepala lebih mulia daripada sendal? Maka kedua benda ini tidak dapat dibandingkan karena masing-masing memiliki fungsi dan peranan sendiri. Inilah bentuk daripada iblis laknatullah alaih yang dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Bahkan pemikiran yang sesederhana itu pun tidak mampu lagi dia tangkap. Dikarenakan apa? Kesombongan telah menguasai dirinya. Oleh karena itu, jangan pernah menjadi orang yang sombong dan jangan pernah masuk ke dalam lingkaran kesombongan itu. Karena hari ini mungkin Anda dapat terbahak-bahak tertawa seakan-akan Anda menguasai alam semesta ini. Boleh jadi hanya dalam waktu hitungan detik dan menit Anda tersungkur menjadi orang yang sangat hina dina. Itu terjadi di alam semesta ini dan itu terjadi dalam kehidupan kita dan itu dapat kita lihat sehari-hari. Maka catatan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu merasa hina di hadapan Allah, orang yang selalu merasa kerdil dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan karena kesadaran itu pula dia tidak mau menyombongkan ilmu yang ada pada dirinya. Dia selalu tiasa merasa orang yang sedang belajar dan kekurangan, dan dia menjadikan hidup ini sebagai tempat untuk menanam. Dan insya Allah orang yang seperti ini kelak di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang mengetam. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.